Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbuhu ayil ma'mumi ala imamin amidan aliman bitamami ruknaini fi'liyaini wa ilam yakuna tawilaini mubtilun di sholati. Nah, di video ini sudah tidak ada hubungan lagi dengan video sebelumnya ya. Ini sudah masuk pembahasan baru. Bahwa seorang makmum yang mendahului imam dengan sengaja dan mengetahui keharamannya, mendahului dengan sempurnanya dua rukun fi'li, dua rukun yang berupa gerakan, walaupun dua rukun itu tidak berupa rukun yang panjang, hal itu membatalkan sholat. Jadi makmum kalau mendahului imam dua rukun, maka hal itu membatalkan sholat. Mengapa membatalkan sholat? Lifuhsil mukhalafah, ya, lifuhsil mukhalafah. Karena hal itu dianggap perbedaan yang sangat buruk. Jadi fuhsi ini artinya sangat buruk ya. Mukhalafah ini artinya perbedaan antara makmum dan imam. Karena makmum itu kan orang yang sholatnya ikut imam ya. Ikut itu kan berarti normalnya di belakang, jadi imam dulu baru makmum. Kalau ada makmum yang mendahului sampai dua rukun, itu kan berarti dia sudah keluar dari statusnya sebagai makmum karena dia mendahului imam. Jadi makmum yang mendahului imam dua rukun itu, dia perbedaan antara imam itu sangatlah buruk, sehingga hal itu membatalkan sholat. Kemudian penggambarannya bagaimana? Wasuratu taqaddumi biha wasuratu taqaddumi bihima, mihima kembalinya ke rukna ini ya. Penggambaran makmum yang mendahului dua rukun adalah ayar ka'a wa ya'tadila thumma yahwiya lisujudi makalan wal imamu qa'im. Nah, ini penggambaran pertama ya. Penggambaran makmum yang mendahului dua rukun imam adalah, misalkan ada makmum yang ruku lalu iktidal lalu turun ke sujud, sedangkan imamnya masih berdiri. Jadi imamnya masih berdiri, makmumnya sudah turun ke sujud. Nah, itu contoh dari makmum yang mendahului imam dua rakaat. Mengapa harus turun ke sujud? Karena kalau makmumnya masih itidal, berarti dia belum meninggalkan imam dengan rukun yang sempurna ya, dengan rukun yang sempurna. Sedangkan keterangan tadi ada kata tamam ini ya. Tamam ini artinya meninggalkan imam dua rukun yang sempurna. Kalau belum turun ke sujud, berarti itidalnya belum sempurna. Jadi kalau makmumnya sudah turun ke sujud, itu berarti dia sudah meninggalkan dua rukun imam. Dia meninggalkan imam dengan dua rukun, yaitu rukun rukuk dan rukun iktidal. Atau contoh yang lain, ini juga ada contoh yang lain. kana ini ya, ini salah ini. Oh iya, iya benar ya. Ini sudah benar, mohon maaf. Auka ayyarka qoblal imami falamma aradal imamu ayyarka rafa falamma aradal imamu ayyarka sajadah. Ya, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, semisalkan ada makmum yang rukuk sebelum imam. Lalu di saat imam ingin rukuk, makmum itu bangkit dari rukuk. Jadi makmumnya rukuk, kemudian imamnya akan rukuk, makmumnya sudah itidal. Falamma aradal imam, di saat imam ingin ini kelihatannya salah ini ya. Ini salah ini. Mestinya yang pertama sudah yarka'a, yang kedua ini tidak yarka'a ya. Ini yarfa ya, ini pakai fa bukan pakai bukan pakai kaf. Saya ulangi, di saat imam ingin bangkit dari rukuk, ya, jadi yarfa ini artinya bangun dari rukuk, ya, maksud itidal. Di saat imam ingin itidal, makmumnya malah sujud. Ya, ini juga makmum yang meninggalkan imam dengan dua rakaat. Falam yastajmi ma'ahu fir ruku'i wala fir itidal. Jadi makmum tidak pernah berkumpul bersama dengan imam. Ini fa'ilnya yastami ke makmum, dhamirhu kembali ke imam. Makmum tidak pernah berkumpul bersama dengan imam di rukun rukuk dan juga tidak berkumpul di itidal. Jadi dua rukun inilah yang yang mendahului imam, ya, yang mendahului imam. Jadi contohnya dua tadi, ya. Kemudian ada masalah lagi, walau sabaqo bihima sahwan au jahlan lam yadhurra, ya. Jadi karena pembahasan sebelumnya terkhusus bagi makmum yang sengaja dan juga mengetahui keharamannya, maka makmum yang tidak sengaja maksudnya lupa, ya, atau makmum yang tidak mengetahui hukum itu, dia tidak apa-apa, dalam arti sholat yang dilakukan tidak batal. Jadi makmum yang mendahului imam dengan dua rakaat, kalau hal itu dilakukan dengan lupa atau dia tidak mengetahui hukum ini, maka tidak berbahaya, hal itu tidak berbahaya. Lakin la yu'tadu lahu bihima, akan tetapi dua rukun yang dilakukan itu tidak dihitung tidak dianggap atau tidak dihitung oleh syariat. Jadi kalau contohnya tadi iktidal dan juga rukuk yang dilakukan itu tidak dihitung oleh syariat. Fa idza lam ya'ud lil ityani bihima ma'al imami syahwan au jahlan ata ba'da salami imamihi biraqatin. Jadi bagi makmum tadi, dia diharuskan untuk kembali, ya. Jadi tidak membahayakan dalam arti tidak membatalkan sholat, tetapi dua rukun yang dilakukan itu tidak dianggap. Oleh karena itu, supaya dua rukun ini dianggap, maka dia harus kembali, ya. Dia harus kembali. Kalau dia tidak kembali, kembali ke berdiri maksudnya, ya, kembali ke dua rukun sebelumnya. Kalau dia tidak kembali untuk melakukan dua rukun itu bersama dengan imam, ya, bersama dengan imam, dan tidak kembalinya itu karena lupa atau tidak mengetahui hukum, maka dia harus menambah satu rakaat setelah imam salam, ya. Ata ba'da salami imamihi biraqatin. Dia diharuskan untuk menambah satu rakaat setelah imam salam. Wa ila ini lawan dari sahwan au jahlan, ya. Wa ila a'ada as-salata. Kalau hal itu dilakukan dengan sengaja dan juga mengetahui keharamannya, maka dia diharuskan mengulangi sholatnya, maksudnya adalah sholat yang dilakukan batal. Jadi urutannya adalah dimulai dari sini, yaitu seorang makmum yang mendahului imam dua rukun, tetapi hal itu dilakukan dengan lupa atau dia tidak mengetahui hukumnya, maka hal itu tidak membahayakan. Akan tetapi dua rukun yang dilakukan tidak dianggap oleh syariat. Oleh karena itu dia harus kembali. Kalau dia kembali, maka tidak ada permasalahan. Lalu permasalahannya, apabila dia tidak kembali bagaimana? Apabila dia tidak kembali, tergantung apakah tidak kembalinya itu dilakukan dengan sengaja dan mengetahui keharamannya atau tidak. Kalau dilakukan dengan lupa dan tidak mengetahui keharaman, maka sholatnya tetap sah, namun setelah imam salam harus menambah satu rakaat. Tetapi kalau hal itu dilakukan dengan sengaja dan mengetahui keharaman itu, dia harus mengulang sholat yang dilakukan karena sholat yang dilakukan batal. Kemudian ada masalah lain, wasabquhu alaihi amidan aliman bitamami ruknin fi'liyin ka'an roka'ah wa rafa'ah wal imam qa'imun haramun. Ini kemudian kalau tadi membahas makmum yang mendahului imam dua rukun, kalau sekarang membahas makmum yang mendahului imam hanya satu rukun saja, itu hukumnya bagaimana? Jadi wasabuhu dhamirhu kembali ke makmum dan dhamir alaihi kembali ke imam. Jadi makmum yang mendahului imam dengan sengaja dan mengetahui keharamannya, mendahului imam dengan sempurnanya satu rukun fi'li, satu rukun fi'li. Contohnya seperti makmum yang ruku dan i'tidal sedangkan imamnya masih berdiri, ya. Makmum yang ruku dan i'tidal sedangkan imamnya masih berdiri. Walaupun makmum ini sudah berada di i'tidal, kalau dia belum turun ke sujud, maka dia masih dianggap meninggalkan satu rukun saja. Masih dianggap meninggalkan satu rukun saja walaupun masih berada, walaupun sudah berada di posisi i'tidal. Mendahului imam dengan satu rukun itu hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Bi khilafi takhallufi bihi, berbeda dengan terlambat. Jadi antara terlambat dan mendahului itu ada perbedaan. Ada perbedaan hukum bila hanya satu rukun saja. Kalau dua rukun sama hukumnya, ya. Terlambat dari imam dua rukun membatalkan sholat, mendahului imam dua rukun juga membatalkan sholat. Tetapi kalau hanya satu rukun itu berbeda hukumnya. Kalau hanya satu rukun berbeda. Fa'innahu makruh kamayati. Kalau hanya satu rukun berbeda. Mendahului imam satu rukun hukumnya haram. Tetapi kalau terlambat dari imam satu rukun itu hukumnya makruh. Jadi lebih ringan, ya. Lebih ringan terlambat satu rukun daripada mendahului satu rukun. Jadi dhamir bihi, hi ini kembalinya ke ruknin fi'liyin. Mengapa berbeda? Karena seperti penjelasan saya tadi, bahwa makmum itu adalah orang yang mengikuti sholat orang lain. Kalau mengikuti orang lain berarti kan dia harus di belakang, ya. Mendahului imam artinya dia sudah tidak mengikuti imam lagi. Makmum yang mendahului imam itu kan berarti dia tidak sesuai dengan statusnya sebagai makmum yang harus berada di belakang. Jadi mendahului itu lebih parah daripada terlambat. Kalau terlambat kan dia posisinya masih di belakang imam. Jadi status makmumnya itu masih, karena masih berada di belakang. Hanya saja dia terlambat. Tetapi kalau mendahului itu kan sudah bertentangan dengan statusnya sebagai makmum yang harusnya berada di belakang imam. Waman taqaddama bi ruknin sunnah lahul audu liwafiqahu in ta'amada. Seorang makmum yang mendahului imam satu rukun, maka dia disunahkan untuk kembali supaya sesuai dengan imam, supaya serasi dengan imam. Jadi kalau mendahului satu rukun, dia disunahkan, ya, disunahkan, tidak wajib, ya, disunahkan kembali. Hukum sunnah ini kalau dilakukan dengan sengaja. Wa illa kalau tidak sengaja, takhayyara bainal audi wad dawam, ada pilihan, ya. Jadi tidak sunnah lagi, boleh memilih antara kembali dan meneruskan. Jadi ada perbedaan, ya. Hukum seorang makmum yang mendahului imam satu rukun itu dia hukum kembalinya itu bagaimana? Tergantung, ya. Tergantung apakah mendahului imam itu sengaja atau tidak. Kalau sengaja maka hukum kembali itu sunnah. Kalau tidak sengaja hukum kembali itu terserah. Jadi takhayyur ini terserah. Tidak ada kesunahan. Boleh memilih antara kembali dan meneruskan rukun yang dilakukan. Wa muqaranatuhu wallahu a'lamu bisawabi.